pangapuramu, tutup karep ati iki, ninggal ke sliramu. Sayang lungaku ora bakal kelio tresno, mendem rasa senajan atiku loro. Terima kasih.